Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masih dalam bab salat. Sekarang hadis 94 ya, Ubadah bin Samit ya. Ya, seberapa? An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dari Ubadah bin Samit semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surat Al-Fatihah. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat penting dalam bab ini, yaitu bab membaca Al-Fatihah dalam salat. Dan hadis ini menunjukkan bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam sholat merupakan kewajiban, bahkan merupakan rukun dalam sholat. Artinya, kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah, maka sholat tidak sah. Karena Nabi mengatakan, la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya, sholatnya tidak dianggap, tidak sah ketika tidak membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya, beberapa ulama menegaskan hal itu. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sesuai dengan yang ada dalam hadis ini. Hanya satu mazhab yang berbeda, yaitu mazhab Hanafi. Mereka tidak mengharuskan Al-Fatihah. Mereka membolehkan surat apa saja, yang penting surat dalam Al-Quran. Cuma itu kan pendapat yang sangat bertentangan dengan hadis ini, sehingga itu pendapat yang lemah, atau istilahnya marjuh, atau bahkan salah, pendapat yang salah. Namun para ulama, yaitu jumhur, mayoritas para ulama yang mengatakan wajibnya Al-Fatihah, mereka berbeda pendapat dalam hal bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Ya, sering kita sebut dalam soal jawab, namun di sini terkait dengan hadis ini kita perlu terangkan bahwa kalau seorang yang munfarid, jelas ya, salat sendirian, jelas wajib dan rukun membaca Al-Fatihah. Imam juga seperti itu. Sekarang yang jadi masalah makmum, apakah dia juga diharuskan membaca Al-Fatihah? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan makmum tidak perlu baca Al-Fatihah dalam semua sholat, baik sirriyah yang bacanya lirih atau jahriyah yang bacanya keras. Ini pendapat sebagian madhab Hambali. Ya, begitu. Adapun sebaliknya, yaitu madhab Syafi'i dan sebagian ahli hadis mengatakan makmum harus membaca Al-Fatihah, baik sholat sirriyah atau jahriyah. Jadi ini dua madhab yang bertolak belakang, ya kan? Tadi mengatakan tidak wajib bagi makmum sholat apapun, yakni bacaan keras atau tidak keras. Sebaliknya madhab Syafi'i mengatakan harus bagi makmum baik sholat yang jahriyah atau sirriyah. Nah, di sini ada yang pertengahan. Madhab yang pertengahan yaitu madhab Maliki, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri di sebagian riwayat, ya. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lain, yaitu membedakan antara sholat yang jahriyah yang bacaannya keras dan sirriyah yang bacaannya tidak keras. Kalau sholat jahriyah, maka makmum hanya mendengarkan saja. Adapun sholat sirriyah, maka masing-masing membaca, karena masing-masing dengan bacaan yang lirik berkewajiban untuk membaca sendiri-sendiri. Adapun jahriyah, imam membaca memang untuk didengarkan, bukan makmum juga membaca yang akhirnya apa? Menyaingi bacaan imam. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur para sahabat ketika Nabi membaca, kemudian di belakang Nabi para sahabat juga terdengar oleh Nabi membaca, sehingga Nabi merasa terganggu. Beliau akhirnya mengatakan setelah sholat, mali unaza, kenapa saya diganggu bacaannya? Ya. Kemudian Nabi mengatakan, la takra'u, jangan kalian baca. Awalnya beliau mengatakan kecuali Fatihah. Kemudian berjalan lagi, ternyata Nabi masih tetap terganggu dengan bacaan mereka Al-Fatihah itu, sehingga Nabi mengatakan pada akhirnya untuk tidak membaca sama sekali. Nah, itu yang terakhir bagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi, itu prosesnya, tahapnya, sehingga terakhir Nabi SAW tidak mengizinkan para sahabat membaca ketika imam membaca dengan keras. Dan beliau mengatakan, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah, siapa yang punya imam maka bacaannya imam menjadi bacaan baginya juga. Ya, sehingga sudah para sahabat hanya mendengarkan, dan juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kalian diberi rahmat. Nah, sehingga di sini ketika bacaan jahriyah, makmum hanya mendengar, dan ketika sirriyah, baca yang diri, makmum masing-masing membaca Al-Fatihah. Nah, ini pendapat yang insya Allah paling kuat, ya, pertengahan antara madzhab-madzhab yang lalu. Sekali lagi, ini salah satu pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ini yang dipilih oleh madzhab Maliki. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis yang ke-95 menurut nomor ini, ya, yang di buku saya. An Abi Qatadah Al-Ansari, dari Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-raq'atayn al-ulayayn, adalah Rasulullah SAW membaca pada dua rakaat yang pertama min salatil zuhri, pada salat zuhur, bi fatihatil kitabi wa surataini, dengan surat Al-Fatihah dan dua surat. Yani rakaat pertama Al-Fatihah dan surat, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat. Yutawilu fil ula wa yukassiru fil thaniyah, beliau memperpanjang pada rokaat yang pertama dan lebih memendekkan pada rokaat yang kedua. Yusmi'unal ayata ahyanan. Beliau memperdengarkan ayat-ayat itu kepada kami ahyanan, kadang-kadang. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa surataini. Dan pada salat asar beliau juga membaca Al-Fatihah dan dua surat, yakni sama dengan salat zuhur tadi. Yutawwilu fil ula, memanjangkan pada rakaat pertama. Wa yuqassiru fil tsaniyah, dan memendekkan, yakni lebih pendek pada ayat yang kedua. Wa fi rak'atayil ukhrayaini, dan pada dua rakaat yang terakhir. Bi ummil kitab, beliau hanya membaca Al-Fatihah. Ummul kitab yakni Al-Fatihah. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min salati subhi, dan beliau memperpanjang rakaat pertama pada salat subuh. Wa yuqassiru fi tsaniyah, dan lebih memendekkan pada rakaat yang kedua. Demikian hadis dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis ini memuat beberapa hukum terkait dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan di sini pertama tentang salat zuhur. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat salat zuhur beliau membaca Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua. Ya. Jadi rakaat pertama dan kedua di samping Al-Fatihah yang itu merupakan keharusan, ditambah surat. Nah, bacaan surat ini apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah, ya. Yang wajib, yang rukun adalah Al-Fatihah. Adapun bacaan surat maka hukumnya sunnah. Karena dari hadis-hadis yang ada tidak ada perintah dari Nabi secara khusus penekanan membaca surat sebagai tambahan Al-Fatihah. Yang ada adalah contoh perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kata para ulama, kalau hanya ada contoh atau perbuatan dari Nabi, maka itu maknanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau Nabi perintahkan baru wajib. Oleh karenanya bacaan surat di sini adalah sunnah. Tentu yang namanya sunnah ya kita usahakan untuk kita lakukan. Namun seandainya tidak dilakukan kita tidak berdosa, dan mungkin suatu saat ya kondisi tertentu kita ingin cepat, ya tidak wajib baca surat tersebut. Kemudian disebutkan oleh Abu Qatadah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pada rakaat pertama dan lebih memendekkan pada rakaat kedua. Nah, ini faedah berikutnya bahwa di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rakaat pertama lebih panjang dari rakaat-rakaat berikutnya. Dan memang seperti itu ya. Di hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain, tuntunan Nabi begitu. Rakaat pertama lebih panjang, berikutnya lebih pendek dan seterusnya. Nah, termasuk disebutkan di sini dengan jelas Abu Qatadah mengatakan yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Beliau lebih memanjangkan yang pertama dan lebih memendekkan pada rakaat yang kedua. Ya, jadi kita kalau sholat ya seperti itu ya, milih surat ya seperti itu. Walaupun bukan berarti mutlak harus seperti itu, karena ini juga sunnah. Suatu saat mungkin membaca yang pertama apa surat Qul Huwallahu Ahad, yang kedua kadung baca Subhisma Rabbikal A'la, ya boleh saja, ya kan? Itu cukup boleh dan sah. Cuma hanya saja lebih bagusnya ya kita ikuti apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memanjangkan yang pertama dan lebih memendekkan yang kedua. Kemudian disebutkan oleh Abu Qatadah, yusmi'una al-ayata ahyanan. Terkadang Nabi memperdengarkan ayat-ayat itu kepada kami. Apa maksudnya ini? Maksud dan tujuan Nabi SAW adalah untuk mengajari. Karena ini kan sholat apa? Sirriyah, ya kan? Sholat duhur. yang tidak dibaca keras, tapi Nabi terkadang mengeraskan bacaan. Nah, ini kita ambil faedah tadi bahwa Nabi SAW ketika itu ingin mengajari para sahabat. Kalau sholat sirriyah tidak terdengar, kan sahabat gak tahu Nabi baca apa. Nah, terkadang dikeraskan tujuannya supaya mereka tahu apa yang dibaca Nabi, supaya diikuti. Karena masa-masa itu adalah masa-masa tasyri', ya, penetapan syariat, pengajaran syariat. Ketika sudah tahu, ya tidak perlu dikeraskan. Ketika para sahabat sudah mengerti, paham, maka Nabi tidak lagi mengeraskan. Ya. Kemudian berikutnya kata beliau, wa kana yaqra'u fil 'asri, dan beliau membaca pada salat asar juga sama Al-Fatihah dan surat. Begitu pula di rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Nah, ini juga sama keterangannya dengan sebelumnya. Kemudian berikutnya kata beliau, wa fi raka'ataini al-ukhrayaini, kemudian dua rakaat berikutnya, yaitu rakaat ketiga dan keempat. Beliau hanya membaca ummul kitab yaitu Al-Fatihah, ya. Jadi itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pada dua rakaat yang terakhir hanya membaca Al-Fatihah tanpa tambahan surat. Namun dalam hadis-hadis yang lain Nabi juga membolehkan, seandainya pada rakaat 3-4 itu mau baca surat, itu juga boleh, ya, sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Namun biasanya Nabi tidak membaca surat, jadi hanya Al-Fatihah saja. Nabi hanya membaca Al-Fatihah saja, itu yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini diterangkan oleh Abu Qatadah untuk salat subuh, wa kan yutawwilu fi raka'atil ula fi salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama pada salat subuh dan memendekkan rakaat yang kedua. Jadi berarti zuhur, asar, subuh, itu yang dilakukan Nabi. Dan semua salat Nabi dari hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa memang rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua dan seterusnya. Ini beberapa faedah yang kita petik dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan berikutnya hadis At-Tasi' As-Sadis wa Tis'un 96 An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Saya mendengar Nabi SAW membaca pada salat maghrib surat At-Tur. Nah, ini beberapa hadis. Hadis ini dan beberapa berikutnya menerangkan beberapa contoh bacaan surat yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di sini melalui sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa saya mendengar Nabi membaca pada waktu salat maghrib surat At-Tur. Yani surat At-Tur dibaca pada waktu salat maghrib ini artinya untuk rakaat pertama dan kedua, ya, bukan rakaat pertama saja At-Tur sampai selesai, tapi dibagi menjadi dua, ya. Artinya salat maghrib seluruhnya baca surat At-Tur, berarti rakaat pertama dan kedua. Dan surat At-Tur ini tergolong surat yang menengah, ya. Dikatakan panjang ya tidak panjang banget, dikatakan pendek ya juga tidak pendek, ini termasuk yang menengah, ya, kurang lebih mungkin dua halaman atau kurang dari dua halaman. Itu surat At-Tur, jumlah ayatnya saya lupa persisnya berapa. Ini menunjukkan bahwa sholat maghrib terkadang Nabi membaca dengan surat yang agak panjang tadi. Namun di hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi pada sholat maghrib membaca surat-surat pendek. Artinya bahwa untuk sholat maghrib yang lebih banyak ya, berdasarkan hadis-hadis, Nabi membaca dengan surat-surat yang pendek. Karena memang waktu maghrib juga waktu yang pendek, bahkan paling pendek ya kan, waktu maghrib antara satu sholat dengan sholat berikutnya yang paling pendek, maghrib ke isya. Bahkan sebagian mazhab mengatakan waktu maghrib itu ya secukupnya untuk sholat itu saja. Namun itu mazhab yang lemah ya. Yang lebih kuat waktu maghrib tetap dari maghrib sampai waktu isya masuk. Namun tetap itu pendek. Sehingga Nabi lebih banyak membaca surat-surat pendek pada waktu sholat maghrib. Ya, misalnya surat idza zilzilatil ardu zilzalaha, atau yang dekat-dekat itu. Ya. Namun sesekali beliau membaca dengan surat seperti surat At-Tur. Semuanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih sempurna kita mengikuti Nabi ya, dengan cara yang beliau lakukan. Perbanyak sholat maghrib lebih sering surat-surat pendek, sesekali dengan surat panjang begitu. Agak panjang ya. Ya kalau gitu kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.